ingin cinta aku, ingin manja kasih dalam lagu cinta oh kita berdua. Tersenyumlah kasih untukku, masa depan hanya untukmu berdansalah. Satu rasa dalam cinta.